aku mau nak karep musik iki wis tau, Pak. Kulino nek ngeten iki pun kulino. Lah sing nganggo tentara kae to, Mas. Oh. Bapak sing ngasto kaos kentara. Tak jemput ya, Pak. Atasane Kapolsek lho, Kapsolsek iku lho. Kapsolsek. Ah. Asmane sinten? Romli. Wah, Romli. Tapi ora Romli sing nang kono lho, Mak. Neng kok untune ora dawa. Neng kono dawa untune kok. Iku gak ndek liwer, Mak. Liwire nang arep. Monggo, Mas Romli. Pon katunan jenggleng kali Mbak Norma. Ayo, Pak. Mboten napa-napa, ayo. Ayo ditaboi, Mas. Eh, sing wedok kok mburi yo peso. Sing iki. Oh, ya wis, ayo rene. Ayo. Ayo, madhep. Ah, mlebu TV ini ya. Apa jenggo wis kagungan putra. Aputrane wis tukul jenggot. Amarga mung wedi karo bojone diparani diunggahke mae mae mae mae. Kowe iki nyanyi apa lapo to? Aku kemu. Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak saleh ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Orang ngono Mak. Orang ngono Mak. Tolong kasihani saya ya Allah. Bapak, berilah. Mas, ini permintaannya Caping Gunung siap. Kudu jengkleng lho, Mas. Wah, ora iso. Sing nyanyi aku jenengan sing tak jengkleng. Dijamin 50.000. Nggih, Pak, nggih. 50.000. Ngono enak ya tambahi, ra ketang 50 ra apa-apa. Kursine ah. Kursine apa? Aja sing bolong. Eh? Oh, saya iki pamundutane tak tambahi. Iki aku nek dikon milih ya satu hati tambahi iki. Capek gunung wong wedi ya, Pak. Wong wedi ya, Pak. Asmane sinten? Sinten? Rocky. Rocky. Rocky. Mas, iki permintaan dari 1000 banyak penonton Caping Gunung lho. Oke, cap. Oke, pinarak Mas. Rocky, sit down please. Wah, ya Allah Gusti. Untune batikan kuning. Rata sikatan mesti wong iki. Siap meletos segalanya. Oh, keselen Mas tak pijeti kok, Mas. Wah, rambute. Batuke, Bu. Batuke koyo perbankin. Persatuan Batuk Kinclong. Ombone koyo lapangan golf, Mas. Ora. Pinarak. Ampun nangis ya. Nggih, ya. Biasa rene wong pinter ana wong sing botak pinter iku ora ana. Apa sing gak botak pinter iku ana. Ning ngomong iki, ini ciri-cirinya orang pintar. Orang pintar itu ciri-cirinya botak. Botak. Tapi botakmu iki gak perkara pinter. Perkara apa? Mergo sliramu pas kramas lali rondap monggo kramas dadi rambuté ngarep mati. Ayo, pon katenan Caping Gunung dadas. Heh, bawa. Dijengbleng. Iki garapan sapa? Oh, Sang Riyang. Hey, oh, ngono ya wis yo. Mak. Ya Allah. yang mau nengkene pora pun gak ada garwa dereng bu dereng ya asli single sabene pengi sikile malah telu. Loh, mas kok telu di siji ne haiku ra kita durung durung tarasana durung kok durung wayahe kok mak tak kandhane mboten barang nakal jenenge sapa mas Paimin Paimin mboten barang nakal oh durung kok durung kok 5 menit kas iki yakin iki Sapa? Rocky. Ki Rocky. Nyisih iki lho benakno sik. Mas Rocky, iki kan caping gunung dijenggleng. Masa kowe ngendo to, Mas? Kowe gak sakake aku to, Mas? Ora. Kok sini-sini wong piye wong iki jenenge caping gunung? Dijenggleng nggih, Pak nggih. Jenggleng iki mak jeleng ngono. Malah ngisin-ngisini wong. Binara. Binara. Ayo engko tak sun. Benak nosek aja nyiseh gue lo. Yen memajang. Lagi aku krungu suara Siti ya, Mak. Bokongku rasanya mak amblek lho, Ros. Ora, Mak, pas mau lagi emang krungu suara Siti. Woi, woi, woi. Loro. Sukra. Nek aku wani kendel aja cek. Salah satu produk camilan asli Indonesia. Sukra cap gajah duduk. Ya, hei lige, lambinnya dicoplok. Coplok saya, coplok saya. Tepuk tangan buat Sukra, tepuk tangan. Tenanan nih, Gi. Eh, aku yuk foto lah, tak dono masku lah. Ojo mah. Gampang soal coplok-coplok. Iki lo njerone mas, iki ini lo. Eh, nek katoke yo ojo tuh, lambinnya baik. Nah, cek. Superboy. Wah, reka iklan nang tipinan. Badanku dulu tak begini, sekarang kok tak muat lagi. Eh, pinarak mriki, Mas, biasa. Kaose yo kaose ben gak sumu. Kaose. Kaose akro. Kaose. Raiso, katoke akro, sepatune. Sepatune. Akek, barang kok nek nyocok mae. Alhamdulillah untuk rezeki. Sepatu mas, sepatu. Ini bariki reokan bariki. Topeng. Eh, kuwi rupane jan ngono topeng. Ora sang gue helm akro, gundul lek. Ala dicoplok lah. Coplok. Tekan iki mau. Wah, dang ampune badheke gak ukur. Masyaallah. Patrengit. Weh. Wah, padane kowe tukul dongo swati ya. Di asisten biasa. Roh dhewe ta ra? Hmm. Kena. Mateng aku. Waduh. Tekan iki mau. Tekan kene tekan dhuwur panggung. Kembang. Kembang. Wah. saka penonton. Ora ora intel, kura-kura ninja. Iku ngene lho kene. Iki panas iki ngene lho to. Mateng aku. Wae. Pengen dijengkleng Mas Rocky kayak gak? Walah. Eh? Yo cek. Wes iki. Rotara. Eh, kok ngisor, motornya kok ngisor go. Pedan. Wes, yo. Iki gagenan Yus, aku melok pepisane mbok ngene Yus. Wetan ngono. Nah, ngene lho manut Mas Rocky. Mau balung-balung tok Mas. Krasa kowe kaya empuk enak apel Mas. Walah jelas nok piye iki nok lele. Apa? Ya Allah Gusti kancane Masku kok ya ono sing ngene iki kene urip ngono lho ya. Wayahe nambakno. Oh wayahe nambakno. Kowe sak judhe. Wis tak bojo direng. Urung kowe ketemu aku gak aku ngomong aku duga 4 tahun kas. Ngenteni 4 tahun kas ra. Oh anakmu piro Mas? Anakmu piro? Ya. Ya ta. Kayak dimiki sik bojone dimiki sik. Alah, ya. Kene le, kene le. Lah, ya. Aku sesuai edan melok iki ya. Heh, ora ngono wong iki jebule sing lucu e. Piye? Wes to, ngosek, lundur sik kowe iki. Kowe ngundur, kowe mau bojoku kowe minggir sik. Ayo sampean sing bawa. Sampean sing bawa. Pacitan, ayo. Pacitan. Ora kecitan lho. Aku nek bawa rodok ora iso ngono. Alah jajal ya. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Kecil. Bedane tahu karo bokong apa Mas? Tahu karo bokong. Bedane. Nek tahu iku kotak. Terus ngerti ku tahu kotak. Tahu kotak. Nek bokong iku bunder-bunder. Kleru. Lah apa? Mas Rocky? Sakit mboten? Rene to Rene, ayo Rocky sini Rocky. Wis nyawer kok Mas. Sini Mas Rocky. Satu hati. Rocky, kemari. Isen wong ya. Lho ya. Iki sapa nah ngono heran. Eh tak kandhani. Bojoku akaman kok Mas. Kowe ngerti ora? Asline aku ku ndek bojone ndine ndi? Tameng tak delekno. Kok ngono Mas? Rastia karo aku. Lah iki bojo kepiro iki? Alah iki sing lagi ndek inginane bar tak. Iku lho. Cus melentu, testing ngono. Sekali tetes langsung melenteng ngono. Iya lah. Tapi ya wis aku mau wis. Aja ngono, Mas. Pegatan. Ma. Ma. Aku pada mulah ngono piye, Ma? Gak, gak. Gak lho yo. Mateng. Kuwi jane ngene sik. Eh, mau durung mbok bales. Iya. Bedane tahu karo bokong. Sik, sik, sik tak pikire. Tahu nek didemek bendal ora apa-apa. Bokong nek didemek bendal nek ana sing duwe aku ya tak. Oh, kleru. Pak, jenengan ngertos mboten, Pak? Oh, kayak lo pinter Mas Juli. Mas iki meneng-meneng yo pinter iki. Jek dijawab ya, Cel. Ngomong. Urah. Tahu diwolak-walek tetep tahu. Iya, nek bokong diwalek. Tempe. Iki lo mau. Andean iki kok pinter iki. Kuliahe bareng aku kok. Iya, iya. Ayo rene panas udan. Iya, panas udan. Panas. Ayo. Ayo. Loh, kok ngono ta? Panas utian. Aja ngeso-ngeso, aja kepepet panas udan udan panas aling aling aling aling capi gunung. Oh barengane mau sakono tak. Ya jan nek roki mau taboi Mas. Iya. Iki gendeng sampean gak wani taboi. Ora wani. Iya. Ya. Ya, terus. Nadia tuh oh barongan. kesurupan mas, ambil kopi mas, ambil kopi mas, ambil kopi mas. Iya, saya setannya bilang. Wes, waras, waras, waras, waras, waras. Wes. Rupane. Ya Allah Gusti. Iki bayaran piro to ngene iki? Ngene iki bayaranmu piro? 600. Ya larang juga ya. Ayo tekan demo Mas. Nadian. Nadian. Ayo. Ya Nadian. Ki iki kowe Nadian. Nadian. Mas Jack ayo bawa ya. Mas Jack bawa. Lagi kali ya. lagu request dari bapak-bapak. Semuanya udah saya kasih ada Caping Gunung. Sekarang gilirannya